بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، pembahasan kemarin berhubungan dengan adab yang ke-11. Intinya bagaimana pembahasan terakhir? Indak-indak ya Rifqi. Itu kemarin rusak, yang kemarin persis. Nah, hendaknya seorang mutadis tidak apa mengawalkan yang seharusnya dia gilirannya di akhir, atau mengakhirkan seseorang yang seharusnya gilirannya di awal. Nah, kenapa? Karena terkadang yang demikian ini menjadikan hati panas, suasananya tidak bagus. Cuma apabila di sana ada maslahah, dan ada saling keridhaan, maka tidak mengapa. Dan juga berhubungan dengan mereka-mereka yang tidak hadir. Nah, tidak hadir hendaknya apa? Dicari tahu. Nah, bagaimana keadaannya? Dan juga berusaha untuk mengenali orang-orang yang hadir di majelisnya, serta memperbanyak doa untuk mereka. Kita masuk pada adab yang ke-12. Al-Thani Ashar. Qala al-imam ibn al-jama'ah rahimahullah ta'ala an yuraqiba ahwal al-talabati fi adabihim wa hadihim wa akhlaqihim batinan wa zahira. Nah, adab yang ke-12 hendaknya seorang mudarris, seorang pengajar, seorang syekh itu betul-betul apa? Mengawasi keadaan para penuntut ilmu dari sisi adab mereka, kemudian apa? Hadyihim, yaitu jalan hidup mereka, wa akhlaqihim, dan akhlak mereka baik secara batin maupun zahir. Dan ini menunjukkan betul-betul seorang mudarris ikhwan fillah hendaknya memiliki sifat an-nush, yaitu menginginkan kebaikan ada pada apa? Pada siapa saja yang menuntut ilmu. Yaitu keadaan para talaba dari si adab, dari sisi jalan, kemudian suluk, yaitu kebiasaan mereka sehari-hari, akhlak. Ini hendaknya diawasi. Maksudnya diawasi, kemudian bukan kemudian dia seperti seorang polisi, seorang satpam, tidak. Tapi memperhatikan untuk tahu, sehingga kalau ada yang bengkok diluruskan. Misalnya ada yang kebiasaan ketawa-ketawa terbahak-bahak, misalnya ini adab yang buruk. Adab yang buruk. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan iyyakum madhahik fa innaka tatadhahik tumitul qulub. Jauhi oleh kalian ketawa-ketawa, karena banyak ketawa itu akan mematikan hati. Jadi ketawa sesekali boleh kalau memang ada hal yang menuntut ketawa. Cuma jangan banyak-banyak. Apalagi kalau sampai terbahak-bahak. Ini contohnya. Kemudian misalnya, di antara akhlak yang misalnya dilihat, makan sambil berjalan, atau makan dalam apa, di tempat yang tidak pantas untuk dia makan di situ. Maka ini butuh diperbaiki. Makan di tempatnya yang pas. Naam. Tayyib. Sehingga apa? Tidak bertentangan dengan akhlak-akhlak Islamiyah dan sunnah-sunnah Nabawiyah. Makanya dikatakan setelahnya oleh Syekh, "Faman sadara minhu min dhalika ma la yaliqu min irtikabi muharramin aw makruhin aw ma yuaddi ila fasadin fasadi halin aw tarki ishtighalin aw isaati adabin fi haqqi syaikhi aw ghairihi aw kathrati kalamin bi ghairi tawjihin wala faidah aw hirsin ala kathratil kalam aw mu'asyarati man la taliku isyratuhu aw ghairi dhalika mimma sayati dhikruhu insyaallah ta'ala fi adabil muta'allim arrada syekhu bin nahyi an dhalik." Baik, jadi dicontohkan di sini hal-hal yang butuh untuk diingatkan. Beliau mengatakan, maka siapa saja yang muncul darinya, nah, dari perkara-perkara berhubungan dengan adab akhlak yang zahir maupun yang batin, itu hal-hal yang tidak pantas. Nah, baik itu berupa irtikab muharram, dia melanggar perkara-perkara yang diharamkan. Au makruh, atau perkara-perkara yang makruh. Nah, karena perkara yang makruh, perkara yang dibenci, afanifillah, ya butuh diperingatkan, ini makruh, ditinggalkan. Bukan kemudian, ini makruh, ah, cuma makruh, tidak apa-apa. Ini salah kaprah yang banyak memakan apa? Memakan korban dalam penyebaran sunnah. Perkara makruh, dibenci. Ya namanya dibenci, ya ditinggalkan. Bukan malah apa? Sekedar makruh saja, tidak apa-apa. Nah, au yu'addi ila fasadi halin, atau dia melakukan hal-hal yang akan berakibat kepada kerusakan keadaannya. Dan betapa banyak khanifillah perkara-perkara yang na'am mengakibatkan rusaknya keadaan seorang penuntut ilmu, yang tadinya bersemangat bisa menjadi malas, yang tadinya taat bisa menjadi bejat, yang tadinya istiqamah bisa menjadi apa? Bisa menjadi futur. Nah, dan menjadi pelaku maksiat. Banyak sekali ya, Pak. Hal-hal yang akan berakibat seperti itu, maka butuh untuk diperingatkan. Nah, misalnya di zaman sekarang hati-hati. Betapa banyak mereka-mereka yang rusak dengan HP, Pak. Kalau awamun nas, mereka apa? Nah, keadaannya terus menerus bertambah hari bertambah rusak dengan hal itu. Nah, terlebih lagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena para penuntut ilmu seharusnya orang-orang yang memiliki apa? Memiliki kepekaan hati. Dan mereka diibaratkan hafanifillah, nah, adalah apa? Seperti baju yang putih, kapan saja ada kotoran terlihat. Makanya sebagian, nah, ulama ketika ditanya dari kalangan salaf, nah, tatkala memperingatkan dari suatu kemaksiatan dan yang diperingatkan itu, nah, saya tidak merasakan apa-apa, tidak merasakan bahwasanya itu sebagai suatu maksiat. Misalnya dalam masalah ikhtilaf, nah, yaitu bercampur aduknya antara laki-laki dan perempuan, saya tidak masalah, tidak ada masalah apa-apa, bahkan saya anggap itu sebagai adik saya, nah, dan seterusnya. Nah, ini kenapa, ikhwanillah? Karena kemaksiatan kalau seorang sudah terbiasa dengannya tidak akan terasa di hati, tidak akan terasa di hati dampaknya. Karena iblis yaitu dibiar akan apa? Yang seperti ini sudah dibiarkan saja. Tidak akan terlalu banyak digoda. Kenapa? Karena sudah rusak. Adapun mereka-mereka yang bersih, kapan terjatuh dalam maksiat ada rasa apa? Rasa takut, gelisah. Nah, ada rasa takut, gelisah dan seterusnya. Maka kegelisahan dari suatu kemaksiatan yang dilakukan ini adalah pertanda hidupnya hati. Maka disyukuri dan segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah biasa berbohong misalnya, seorang berbohong kemudian tidak ada rasa na'am gelisah, tidak ada rasa takut, ini na'am hati-hati alhamdulillah. Na'am menunjukkan hatinya sudah apa? Sudah na'am sakit. Demikian misalnya, misalnya seorang melakukan suatu kemaksiatan, nah kemudian tidak ada kegelisahan, tidak ada rasa takut, ini juga hati-hati. Qala rahimahullah aw tarki ishtighalin, atau dia meninggalkan dari kesibukan belajar. Yaitu nganggur. Tidak menyibukkan diri dengan belajar, atau bahkan memang apa? Futur, meninggalkan jalan menuntut ilmu. Nah, seperti ini butuh untuk ditegur, diberi nasihat agar kembali. Karena sungguh ya khanifillah, tidak ada kesibukan yang lebih bermanfaat bagi dunia dan akhirat ya khanifillah, lebih kesibukan seorang dalam menuntut ilmu. Nah, kesibukan seorang dalam menuntut ilmu. Makanya menuntut ilmu itu ya sampai kita apa? Mati. Nah, sampai kita mati. Tayyib. Au isati adabin fi haqqi syekhi aw ghairi, atau berbuat adab yang buruk pada hak syekh, hak gurunya, atau kepada yang lainnya, kepada teman atau kepada orang-orang yang lebih tua atau kepada yang lebih muda. Karena terkadang seorang panikilah muncul adab yang buruk, apalagi kalau sedang emosi. Seorang yang pendiam, seorang yang na'am kalem, kalau ketika emosi terkadang malah na'am bisa apa? Bisa muncul hal-hal yang buruk, baik tutur kata yang kasar atau tingkah laku yang na'am di luar kendali, maka hati-hati. Nah, ketika muncul yang seperti ini butuh ditegur. Awqas roti kalamin biqairi taujihin wal faidah, ini juga penting. Atau banyak bicara tanpa ada na'am taujih, yaitu tidak ada bimbingan, tidak pula ada faedahnya. Nah, bicara banyak tapi tidak ada faedah yang didapat, ini juga ditinggalkan ya. Nah, karena ucapan-ucapan kita tertulis dan tercatat. Mayal fidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid, ada raqib dan atid yang senantiasa menulis ucapan-ucapan dan mencatatnya. Maka hendaknya ucapan penuntut ilmu ya ucapan yang berfaedah. Jangan menjadi penuntut ilmu yang latah, alhamdulillah. Menjadi penuntut ilmu yang latah. Nah, apa yang diucapkan manusia kita ngikut. Nah, mereka-mereka memunculkan kata-kata gaul, kita mengikutinya. Kita hanya punya prinsip, dalam artian kalau bisa manusia ngikut kita, bukan kita ngikut apa? Ngikut apa gaulannya manusia. Nah, lain. Bahkan dalam ungkapan-ungkapan kalau bisa alhamdulillah kita menjadi seorang yang punya hazm, yang punya kekokohan. Nah, punya kekokohan. Jangan bangga ketika seorang apa banyak mengetahui kata-kata gaul misalnya. Sekarang manusia terkadang orang membuat kata-kata nafsunya sendiri alhamdulillah. Kata-kata yang tidak sesuai kaidah, sudah. Tidak usah ikut-ikut. Nah, misalnya apa yang banyak sudah. Nah, kadang saya sendiri kenapa ikut-ikutan seperti ini? Misalnya, di mana akhi? Oh, ini lagi OTV. Ngapain ikut-ikutan? Nah, saya sedang OTV ke mana? Nah, kita punya hasil ya khalifillah. Fit tarik, itu kan bagus. Nahnu fit tarik, kita fit tarik. Jadi kan punya tamayus. Nah, punya tamayus. Nah, daripada pakai istilah mereka bahasa Inggris on the way, ya kita pakai istilah bangga dengan bahasa kita. Nah, karena sebagian juga enggak paham OTW, pokoknya OTW itu kalau biasanya orang lagi jalan OTW. Nah, saya padahal diambil dari bahasa Inggris on the way, ya sedang di jalan. Ya, kita ya nah punya hasm, ah ngapain ikut-ikut fitrik, nah, kita kan keren ya kan, punya hazm dalam artian kita punya apa, punya kekokohan untuk tidak latah. Karena kebanyakan sekarang para pemuda-pemuda latah dalam artian cuma membiung ikut. Nah, baik, kalau kita punya hazm, inilah yang dibutuhkan, tamayus evangelah, butuh seorang apa, membedakan diri dari hal-hal yang ada di luar. Walaupun ya terus haram tidak haram, cuma apa? Kalau seorang punya kepribadian yang kokoh, nah dia tidak akan apa? Tidak akan banyak ngekor, banyak ngikut, banyak membiru. Sebagaimana perkataan Umar, ini penting untuk dijadikan prinsip setiap Muslim, terkhusus para pemudanya. Yang semakin zaman bertambah fanifilah, terus gempuran-gempuran untuk merusak para pemuda semakin kuat. Nahnu qaumun, kata Umar, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabghi al'izza bi ghairihi adallana Allah. Kita ini kaum yang Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan kita dengan Islam. Kita telah dimuliakan dengan Islam. Maka kapan saja kita mencari kemuliaan dengan selain Islam, maka Allah akan hinakan kita. Nah, cari ketenaran, cari tayyib, kepuasan dengan selain yang ada dalam Islam, maka Allah akan menghinakan. Maka cari kemuliaan dengan apa, jalan Islam. Menunjukkan punya prinsip, kaum muslimin, orang-orang yang punya prinsip. Nah, berusaha mewarnai, bukan dia yang diwarnai. Ini yang penting. Kita berada di suatu tempat, suatu kondisi, atau suatu perkumpulan yang manifestnya, berusaha kita yang mewarnai. Mewarnai dengan kebaikan, bukan malah kita yang diwarnai. Kalau kita terus yang diwarnai, ya keluar dalam keadaan polet-polet. Ya. Jadi pelangi. Nah, Allah musta'an. Nah, talib. Nah, punya hazm yang kokoh. Pulang ke rumah, alhamdulillah kita bisa mewarnai rumah. Dalam arti mewarnai dengan apa yang kita dapat. Bukan kita yang diwarnai. Dapat selentingan dari sana, dapat usulan dari sana sini, tidak bisa menyaring bingung. Akhirnya ya dia kacau. Nah, kacau. Tapi punya hazm, punya kekokohan. Dia yang berusaha mewarnai sekitar. Sehingga apa, terlihat naam barokah ilmu. Naam, ini yang diharapkan naam dari ahli sunnah secara umum, karena diberatkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala naam bahwasanya ahli sunnah itu naam ibarat ghair, ibarat tetesan-tetesan hujan. Aynama waqa'a nafa', dimanapun tetesan hujan itu jatuh, maka dia akan bermanfaat. Akan bermanfaat. Tayyib. Jangan sampai menjadi seperti kotoran, dimana ketika dia datang, orang semuanya ingin dia hilang. Allah musta'an. Nasallallahu alaihi wa sallam. Taufiq wassalam. Walhamdulillah.